Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wasmafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal-anbiya waj'ala khatimahum sayyidana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiyai wa imamal atqiya waj'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama' فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة والفضلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد. Sementara kedah sinkron yo sesuai dengan porsi masing-masing. Yen kula saestu pun mboten kepingin dados pejabat, kula terimah ngaten mawon, kula telateni alhamdulillah renes. Gek kepenake niku yen kiai kepanggih pejabat di satu forum, kok kiai nyangoni pejabat ora ana undang-undange. Tapi lek kejabat nyangoni kiai hukume wajib. Biasane jabatane barokah. Ora kesandung masalah. Gek berkahe kiai didongake jamaah akeh, kok periode berikutnya enteng. Ora meng PLT, bupati tenanan. 99% pejabat sing ngaji bareng kula ngoten, ning rata-rata nggih nambahi. Nah yen mboten nambahi nggih mudhun dadi ketua RT. Nah, di sebelah pendopo kabupaten kantor pengadilan, tata letak bangunan mesti seperti itu. Kantor pengadilan, kejaksaan, kantor kepolisian, di situ letaknya. Niki simbol hukama, artosipun sinergi antara ulama dengan umara diperkuat dengan hukama. Kenapa harus demikian? Dawuhipun Imam Ghazali niko, ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok, tapi agama kalau tidak ditata dengan baik maka akan amburadul, bahasa Inggrisnya korat karet. Yang menata ini tugasnya pemerintahan, dan penataan itu harus berkeadilan. Maka sebelah pendopo kabupaten, kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian sebagai pelaksana hukum. Mohon maaf, saya kurang sepakat kalau istilahnya penegak hukum. Karena kalau penegak hukum itu berarti selamanya hukum gak tegak-tegak. Hukum doyong, maka harus ditegakkan terus. Nyonyor polisi ini selalu menegakkan barang yang terus doyong. Kalau saya lebih sepakat pelaksana hukum. Hukum sudah tegak, tinggal dilaksanakan. Nah, karena penegak itu akhirnya ya banyak hukum yang dibuat bukan untuk ditaati, bukan untuk dipatuhi, tapi untuk dilanggar. Sampai ada anak muda naik motor di jalan raya nggak pakai helm, melanggar kan? Melanggar. Akhirnya ketangkep, ada razia, prit, tilang. Nah, polisi sekarang bagus-bagus, beda dengan polisi zaman dulu. Kalau zaman dulu polisi itu artinya pol-polang leh golek isi. Sekarang beda, polisi sekarang baik-baik, tilang-tilang, laksanakan hukum sesuai perundangan. Biasanya yang kena tilang kan, Pak, damai Pak. Sengguyu pengalaman ya. Damai Pak, damai Pak. Kasih 100.000, 200.000. Kira-kira karo polisine diterima napa mboten? Diterima. Ngono ndan. Diterima ning polisi saiki cerdas-cerdas. Sadurunge nrimo iki sing ditilang ditekoki dhisik. Ikhlas ora. Polisi sekarang enggak mau duit haram, mulo ditekoki. Ikhlas ora. Lah sing ketilang kepengen aman, kira-kira jawabe pripun? Ikhlas. Nah, polisine cerdas, duit diterima tetep ditilang. Lah ikhlas kok. Akhire duite lebokke kotak amal masjid. Orang nggo tuku duit. Naik motor enggak pakai helm ini udah pelanggaran. Kemudian lampu hijau dia jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos. Ditegur, naik motor nggak pakai helm. Oh, kebumen bro, kebumen nggak usum helman, ndasku luwe atos timbang helm. Begitu lampu merah diterobos, dikejar sama polisi, ketangkep diinterogasi. Gak tahu apa ya kalau lampu merah. Ya tahu Pak. Kalau tahu kenapa diterobos? Maaf Pak, saya gak tahu kalau ada bapak. Coba tahu ada bapak ya gak saya langgar. Ini sekali lagi politik perjuangan agama. Masjid sebagai simbol agama, ulama, pendopo kabupaten sebagai simbol pemerintahan, umaro, pengadilan dengan kantor pengadilannya, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya itu, sehingga orang Jawa itu punya jargon toto, titi, tentrem, kerto, kok kertosono. Ini ungkapan Jawa kok ndak ngerti, padahal ini semua orang Jawa. Lha kok gak ngerti apa orang Jawa sini wis akeh sing malah dadi kibas. Toto titi tentrem kerto raharjo. Toto ini pemerintahan harus betul-betul tertata dengan rapi. Titi dalam melaksanakan agama. Dalam melaksanakan hukum. Kalau sudah seperti itu, akhirnya masyarakat tentrem. Kalau udah tentrem, kemudian mak pecudul yang namanya kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. metodenya luar biasa. Makanya mudah-mudahan para ulama kita diberikan kekuatan zahir batin, diberikan keikhlasan dan istiqamah dalam beri'la'i kalimatillah ala aqidah di ahlu sunnah wal jamaah. Para santri muga-muga untuk barokai, para kiai, para ulama bisa meneruskan perjuangannya. Di antara faktor sukses ini bu, melalui pendekatan persuasif. Maka yang dinamakan ulama itu bukan hanya sekedar berilmu tinggi, berwawasan luas. Mohon maaf ya, andaikan yang berhak disebut ulama itu yang berilmu tinggi, berwawasan luas, maka yang paling layak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Ini mbok tekoki apa iso jawab kok. Makanya para santri, pesan saya biar benar dalam beragama, kalau nyari guru cari ustad kiai yang kanan, kiai kanan ustad kanan, jangan cari kiai kiri ustad kiri. Maksudnya ustad kanan gimana? Ya bisa baca dari arah kanan, baca Quran, baca tafsir, baca kitab kuning, kitab-kitab turoh dari kanan, makanya itu namanya ustad kanan. Kalau ustad kiri itu bacanya dari kiri, itu mesti terjemah. Kalau saya jujur ya, pinter ngomong kayak apa, pandai berargumentasi kayak apa, tapi kalau masih ustad kiri, resudi aku milih. Nah aku tetap derek ke para kiai sepuh, derek ke para kiai alim. Terus munggah yang punya sanad dan nasab keilmuan nyambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diarani kuno ya biene, nyatane ya tetap laris. Apa tanda ulama? Di antara ciri ulama itu satu, alladzina yanzurunan nas bi'ainir rahmah. Memandang umat, bersikap kepada masyarakat dengan pandangan cinta, dengan sikap kasih sayang, welas asih kelawan umat. Niku cirine ulama. Lebih mementingkan umat daripada kepentingan diri sendiri. Ora kereng, welas asih, sing dipikirke iki umat, nganti kepentingane dhewe dikalahke. Caranya welas asih dalam berdakwah, dalam syiar, dalam mengajak Islam, pakai prinsip dan metode waliyatalatuf, berlembut-lembutlah kamu dalam beragama. Karena kekuatan Islam bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam ada pada kelembutan dalam mengayomi umat manusia, khususnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan enggak loh, kereng-kerengan. Sampai saiki takbir iku medeni. Loh kalau dulu iya. Ketika 1945 peristiwa 10 November, Hadrotul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka melanjutkan resolusi jihad beliau, beliau menginstruksikan kepada Bung Tomo sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya dan para pahlawan yang terdiri dari para kiai, ustadz, santri. Seberjuang dadi pahlawan ni santri melawan sekutu. Sekutu yang rasanya neng dasmu kuwi. Kuwi kutu tok kuwi. Gabungan tentara-tentara asing yang ingin kembali merampas kemerdekaan Indonesia. Santri sing do perang kuwi. Sampai sing mateni pimpinane sekutu Jenderal Malabi kuwi sapa? Santri, ora tentara, ora polisi. Santri, lho kula ngertos pas nonton TV, nonton film. Lu film ya fakta sejarah kok kuwi. Instruksi dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ke Bung Tomo pripun? Agar supaya Pekik Merdeka itu digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Iki ijazah. Sing ijazahi Mbah Hasyim Asy'ari mandi leh mengobarkan semangat. Ki iki yo dadi jimat. Dadi Pekik Merdeka kuwi digabung karo kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Merdeka Allahu Akbar. Krungu ngoten niku tentara sekutu ngregeli. Uteke koplak kabeh. Strategi-strategine kacau balau. Gek dipersenjatai apa Indonesia waktu niku pahlawan ora duwe senjata. Yo nek Londo punya Meriam, nek kita onoe Meriam Bellina. Bambu runcing bahasa Inggrisnya the pucuan. Ming dilincipi, ana sing nggawa penjalin. Kerikil niku watu cilik-cilik. Niku diijazahi, diriadoi, ditirakati wau ngendikane. Diwacake ayat. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Krikil diwaoske ayat niku iso dadi granat, iso dadi bom. Ana tenge tentara sekutu trimo mung diantem krikil meledak. Meledak. Ngopo? Meledak yo ngono kuwi. Wong sing meledak granat bom yo duwur. Mosok ana meledak kok crut. Kuwi kok bome bojomu kuwi. Kuwi sing macake ayat iki kiai ahli riyadhah, ahli tirakat. Mandi. Meng trimo merdeka Allahu Akbar iso ndadekke musuh gregeli yo nganti kepuyuh-puyuh kok. Saiki Allahu Akbar nggo apa salah apa elek? Yo apik bener Allahu Akbar. Tapi kadang penggunaannya yang kurang tepat. Ngadepi DPR Allahu Akbar. Ngadepi polisi Allahu Akbar. Ya polisine yo Islam, jawab enteng. Sami Allahu liman hamidah. Akhire sing ngingeti do mumet yo kompak Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tepat ya kalau nilai plus dari pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain adalah sesuatu yang namanya barokah. Teko nganti loro barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu didapat melalui riyadhah, di antaranya puasa, tirakat. Iso dadi hebat. Jangankan manusia, tadi juga saya sampaikan di sana biar adil. Binatang saja yang hebat-hebat itu yang ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli puasa. Ada binatang itu digelari si Raja Rimba. Bahasa Inggrisnya The King of Wono. Raja hutan. Macan, singo. Wibawanya luar biasa. Semua binatang takut, enggak ada yang berani. Gajah yang begitu gede takut sama harimau, sama singa. Padahal harimau singanya lebih kecil. Jerapah sak mono dure wedi. Kok hebat macan? Ahli tirakat, ahli puasa, mangane jarang-jarang, sering luwe, mulo yen mlaku apik kae diunekke mlakune kaya macan. Apa ana macan kuwareken? Mangane berbulan-bulan, mulo hebat, berwibawa. Ora kaya wong bumen. Isuk wis pecel. Jam 10 gandul. Rampung asar lodeh, rampung maghrib soto, bengi ngono iku. Tangi turu nglilir sing ngelutus golek emplok-emplokan. Kaya wedhus modele. Mangan wae ora ana riyadhoe, ora ana tirakate ngono kuwi. Ora duwe wibawa, ora ampuh. Ula duwe upas. Sing maringi upas Allah niku, gek mandi upase ula. Pitik disembur mati, kebo disembur gelimbung. Mergo kulino poso, sampean nate ngerti ana ula mangan mangan, ula celutak. Gek sampeyane dicokot ula ijo, cilik ming sak jentikan. Sikil sampean dicokot cetet, lemes ngelimpruk, gak cepet ketulungan, oek. Tapi sampean dicokot wedhus, ora apa-apa. Paling ya ming dekok ngono. Wedhus ora tau poso. Ana wong kene dicokot wedhus nganti mati. Mula ana wong tua kok sambat. Anakku tak tuturi bola bali kok ora gatekke. Ora salah ya anak, wong tua ora duwe upas. Ana guru mulang murid ora digatekke, ilmune ora iso mlebu, gurune ora duwe upas. Murid biyen hebat-hebat, santri biyen hebat-hebat, ahli riyadhah, ahli tirakat. Lah santri saiki do ora gelem tirakat, sak kiyaine. Kiai biyen rino wengi ndongake santri, nirakati santri, santri biyen diriyadhoi kali kiai. Mula beliau Mbah Yai Hamim, subhanallah, ilmune manfaat santrine gelar nduki pundi-pundi nggih diriyadhoi kalih gurune, kalih kiyaine. Ini lho cirinya pondok pesantren, tetap hormat kepada guru sampai kapanpun, enggak ada yang namanya mantan guru. Sahabat sing dilem karo Kanjeng Nabi sapa? Sayyidina Ali. Wah, dilem luar biasa sama Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Faman aradal Madinah fayatiha min babiha." Aku iki kutone ilmu, lah Ali pintu gerbange. Nek pengen entuk ilmu ora usah liwate aku, liwato Ali. Nyapa Sayyidina Ali kok begitu hebat? Iye jarang wong sing roh. Kenging napa Sayyidina Ali kok begitu hebat? Ternyata Sayyidina Ali itu punya prinsip yang luar biasa. Ana abduman allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Santri saiki yang gurune do ngelunjak. Oi. Oi. Riyadho. Tirakat. Ngapunten. Raden Syahid Berandal Lokajaya. Awale berandalan ning akhire iso dadi orang hebat, masuk jajaran Wali Songo. Pejuang inti Islam di Nusantara. Mergo riyadho tirakat. Gek awale niku rak begal. Tengah halas begal sing liwat Kanjeng Sunan Bonang nggawa tongkat teko mas begal erti ana wong nggawa tongkat teko mas dilereke mandek begal kok ya keras mosok apa ana begal nglereke wong mandek ya ora begal iki bencong ngopo nak tongkatmu tak jaluk iki teko mas lo. Iya iki mas, tak jaluk weneke selamat liwato, ra weneke tak rebut, ra weneke tak peksa, ra weneke tak pateni, begal. Oh. Kowe pengen mas, lek kae rak mas, kowe taren disuting dadi mas, woe godhonge sak wit-wite. Raden Syahid cerdas bareng ngingeti wit aren dadi mas malah ora kepingin. Beda karo santri saiki ketoke ganteng ning oon. Ketoran, wah mas dipenek diunduh wadhe karung ditebangi tegori go mulih. Raden Syahid mboten rugi aku leh ming tok kuwi. Sithik wis entek wi, padha-padha aku njaluk dongane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki, apa wae tak suding iso dadi mas. Iki santri cerdas. Wis Mbah, aku ora kepengin kae, Mbah. Pengen apa jare pengen Mas? Ya pengen ning ora kae. Sing mbok kepingine apa? Aku kepengin dongamu, Mbah. Aku lek duwe donga ngono kuwi, ha kari nyuding iki dadi Mas kabeh. Abot nak, sarate abot. Tak lakoni Mbah najan abot. Kowe kudu poso lawase 3 tahun. Riyadhah tirakat wiridan pinggir kali kene. Dilakoni lolos lulus mula dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek wong saiki lho Kebumen ora tau poso, ora tau tirakat, ora riyadhah, cocoke dijuluki Sunan Jaga Kali. Kuwi gaweane yen ora mancing yo ngising. Yang kedua, oke, kula ngertos kok maksudnya lanjut toh, oke, kula lanjut neng nyuwun sewu, nyuwun tulung saestu, ya sing rumah seorang melu nyangoni ra usah kakean cangkem, oke? Bondopo, ya sepurane tak cangkem-cangkem ke, kasar Jawa Timur wi cangkem, leh cara Kebumen kan cocot. Dadi ciri yang kedua, ulama itu amilun bi ilmi, mengamalkan ilmunya dengan prinsip kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Yen dhisik ilmune ditindaklanjuti dengan amal, yen dhisik amale ditindaklanjuti dengan mencari dasar keilmuannya. Understand? Jadi ilmune diamalke. Mergo ngamalke ilmu iki lho sing dadekke barokah. Man amila ilman allamahullah. Al hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan ilmu, maka dia akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hadir di hati orang itu, mengajar ilmu-ilmu kepada orang itu. Jadi dia bukan hanya sekedar allama bil qalam, tapi sampai pada tingkat allamal insana malam ya'lam. Nek allama bil qalam yo mendapat ilmu melalui belajar. Ya mulai qala Muhammadun huwa ibn Malik sakteruse kuwi allama bil qalam, tapi kalau allamal insana malam ya'lam, Allah langsung mengajarkan orang itu karena kejernihan dan kebersihan hatinya. Allah hadir dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang itu. Kata leres sing dipun ngendikake yai kala wau. Kata santri-santri sing ketingale nalika ana pondok, ya ora pati pinter, ora pati iso ngaji. Ning bareng mulih ngestokke dawuhe guru. Nak, nyambut gawe apa wae aja ninggal mulang najan sak kelimah rong kelimah. Isoe apa alibata diwulangke alibata. Ketingale nalika ten pondok ora iso ngaji, ning bareng mulih nyang masyarakat dikanggoke ya pinter, mergo ilmune entuk teko pondok kuwi diamalke. Akhirnya tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ngono kuwi. Kathah kanca-kanca sing nalika ana pondok iki ketoke ora pati iso ngaji. Ning bareng mulai kon maca Ihya ya iso. Mbahlah Fathul Wahab ya iso. Padahal ning pondok ya Fathul Qorib lho ora khatam. Lho kok wani mbahlah Fathul Wahab? Ya tetep diijazahke ana sanate wong melu ngaji posoan, kilatan. Penggaweane kiaimu biyen ya ngono kuwi. Lho kadang santri mbiyen niku mung diulang ngaji mukadimah tok teruske dhewe ya le. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Terus yang nomor 3. Waqifun bi sya'ni basyirun bi ahli zamani. Apunten nggih keranten iki ngajine no pondok pesantren kula nggih kudu macak pinter. Pangapunten Kiai, biasane kula leh ceramah niku jarang ngetokke dalil-dalil ngoten niku jarang. Soale sing didepi wong jembures-jembures ngono ta. Yo kondisional, kayak ngadepi masyarakat awam yo benten. Kowe kayak dalil malah siji ngentekke waktu. Nomor loro sing didalili mung kula ngaplung. Wis diolah mateng dicekokke ngono wae nek kula. Lah nek nang pesantren ngene iki yo yo macak kaya wong pinter. Padahal asline yo goblok tunggale ngono-ngono ta. Ya Allah. Jadi bukan hanya punya intellectual quotient tapi menguasai emotional quotient. Loh, ora ngarah ngerti to kowe. Rungokke ya gobokmu rungokke. Le bahasane kiai ini ya kudu muktadzul hal. Nyun pangapunten. Tahu kondisi umat. Makane dadi kiai nang desa karo dadi kiai nang kutho, gayane beda karena umat yang dihadapi berbeda. Nah kiai nang desa yang ngadepi wong desa paling pertanyaane, "Yai, salat subuh niku sing leres ngangge kunut napa mboten?" Sholat tarawih niku pinten rakaat? Tiang pejah niku dislameti mboten? Masyarakat desa, tapi kalau kiai nyang kutho yang dihadapi orang-orang kota, pertanyaannya modern. Kiai gimana hukumnya nikah melalui internet? Saya dijawab tanya kayak gitu tak jawab. Enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi karena akad nikahnya lewat internet, nanti jimaknya juga harus lewat internet. Caranya gimana kiai? Download. Makanya berhasil. Masyarakat ini dipek atine dhisik. Bahkan adat dalam masyarakat gak langsung diberantas serta merta, gak langsung diberangus secara total. Sepanjang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, dijarkan, dijarkewin. Bahkan para wali, para ulama itu mengetutkan. Lagi ini mulanya ada al-adat muhakkama. Ojo salah we. Wira ngerti we, jelas wira ngerti. Sepanjang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, no problem. Dilestarikan. Nah, kalau bertentangan diislamisasi. Kalau sudah enggak bisa kondisi emergensi darurat baru dihilangkan. Understand? Telat. We tell me jeneng. Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Allahu yarham. Berjuang Islam di wilayah Kudus dan sekitarnya yang waktu itu masyarakatnya mayoritas beragama Hindu dan masyarakat sangat mengagungkan binatang yang namanya sapi, betul-betul diagungkan, dimuliakan. Jadi sapi menurut mereka termasuk al-mukarram wal-mu'azzam. Doten India niku sampai saat ini ngoten naik mobil ono sapi jerum ning tengah dalan mandek. Gak gelem kuatir, gak gelem laku mandek, menghormati al-mukarram yang lagi tidur. Takut ganggu istirahate al-mukarram. Ngarep laku mobil ngenteni al-mukarram tangi. Lah ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, orang-orang Islam beribadah korban, sami nyembelih sapi. Wong Hindu tersinggung. Dewaku dientei ambek wong Islam. Sehingga Sunan Kudus ambil kebijakan untuk warga Kudus ibadah kurban jangan nyembelih sapi, menghormati saudara kita yang beragama Hindu, ganti kerbau. Apa ento? Ento menurut mazhab Imam Syafi'i. Duka oleh Imam Samudra gak ero aku. Lu menghargai ora kaya sakniki modele. Yo wis padha menenge. Pun. Wis to ora usah suwe-suwe. Lah terus sakniki didongake ganti kanca-kanca santri. Ya di samping entuk barokah iso neruske perjuangan, yo kudu iso meningkatkan kualitas. Soale manusia secara umum Bapak Ibu para jamaah dalam beragama itu ada 3 level. Level terendah, level tengah, level tertinggi. Mbuh gak digatekke kok modele. Bahasane surah Fatir nih kan dalam satu ayatnya summa awrasnal kitab alladzina shofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Lah mau nyaut Allah kaya wong kakean utang. Ini untuk umat-umat terdahulu lek zaman buka tafsir ya. Bani Israel termasuk untuk umat Islam. Makanya Quran itu ya namanya pedoman, tapi sekarang mohon maaf banget. Masyarakat termasuk yang hadir di sini ya selain para kiai dengan pangapunten, ini bukan konsumsi panjenengan para kiai, pangapunten sangat. Burine ya. Kono. Ini kalau saya baca ya, saya terawang. Tak terawang iki do burung iso maca Quran. Ayo nesu-nesu. Nembe iso ngunekke Quran. Jadi belum bisa membaca baru bisa membunyikan. Apa bedanya membunyikan dengan membaca? Beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Makanya qiraah karo tilawah beda artinya. Qiraah karo tilawah beda karunya. Wes ora ngerti yo ben manggut-manggut to ngene lho. Paling gak ya aku ben bombok. Kok kowe manggut-manggut najan ora mudeng rek. Lah maka kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Lah selama ini jenengan nggih pun sami paham isine Quran. Mulane wirung iso maca. Padahal fungsi Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelasan detail tentang petunjuk tadi, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Quran itu fungsi utamanya ada 3, petunjuk, penjelas, pembeda. Mau menang modelnya. Woi. Jadi Quran itu landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. SOP, standar operasional prosedural. Leh nyari alamat ya koyok Google Map. Ibarat berkendara itu yo GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk menggaya, bukan untuk gengsi, tapi harus menjadi fungsi. Ketika kita mau nyari alamat, kita ketik tek-tek-tek, jalan kita tepat, gak tersesat. Paham karepmu, gak paham karepmu, sebabnya ngono. Nah, ayat yang saya baca tadi menjelaskan bahwa dalam beragama manusia itu ada 3 level. Level terendah, dolimun linafsi, menganiaya diri sendiri. Ini level terendah, dolim pada diri sendiri. Level yang kedua, muqtashid. Wong biyen maknane mejono, sedengan, tengah-tengah, standar. Dan level tertinggi, sabiqum bil khairati bi idznillah. Cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang, judulnya Dondong Ngopo Salak. Kasih kemutan sing sepuh nggih. Ra wonten tembang Dondong Ngopo Salak. Duku cili-cili, ngandong ngopo becak, melaku timi-timi. Ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel. Mengko ibu kondur, ngasto oleh-oleh, kacang karo roti, adik diparingi. Ini jadi dalam hidup kita ditawari dua pilihan, Bapak Ibu para jamaah. Halo? Halo. Ya Allah. Dalam hidup ini kita ditawari dua pilihan. Dondong apa salak, ngandong apa becak. Kita disuruh memilih, pilih dondong apa pilih salak, pilih ngandong apa pilih becak. Tapi umumnya masyarakat itu enggak milih dua-duanya. Yang dipilih malah yang lain. Kan ditawari dondong apa salak, sing dipilih kok duku cili-cili. Disuruh milih ngandong apa becak, yang dipilih kok malah melaku timi-timi. Kita disuruh milih ngandong tenaga kuda, berarti cepat, atau becak tenaga manusia, standar. Pilih cepat, sabiqum bil khairati biiznillah, atau pilih standar, muktasid. Yang dipilih malah melaku timi-timi, dzalimun li nafsi. Ora paham sampean dijak ngomong ini modelnya. Dilanjut boten? Kudu rada ilmiah ngaji kok. Kula nek guyon niku guyone mengandung ilmu, ora syukur ndagel. Ora usah ngundang kiai, ngundang pelawak wae. Makasih. Ya wong dikongkon milih dondong apa salah kok malah milih duku cili-cili. Dipilih milih, dikongkon milih ngandong apa becak kok malah milih melaku timi-timi. Padha karo mestinya kalau enggak ini yang itu, yang dipilih malah atau. Pilih ini atau itu, aku milih atau. Iki wong model ngono kuwi. Harusnya ngandong. Ini yang cepat. Tenaga kuda, sabiqum bil khairati biiznillah. Cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Kalau enggak gitu becak tenaga manusia, standar, muktasid. Yang dipilih malah melaku timi-timi, dzalimun li nafsi. Mergo milih melaku timi-timi, mula ora pareng derek. Ngopo lek derek ngerepoti wong mlakune timi-timi. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Kenapa mlakune timi-timi? Orientasinya belum ridho Allah. Orientasinya bukan ibadah, orientasinya bukan surga, orientasinya masih sangat rendah. Main kacang karo roti langsung dipikir ke. Ini penting kanggo politisi ya, Pak Gus. Kalau menghadapi masyarakat yang kelas menengah ke atas, perlu disuguhkan ideologi, visi, misi, penting. Tapi nek ngadepi masyarakat sing model ngono-ngono kuwi, ideologi, visi, misi ora mudeng. Kowe nang digawake kacang karo roti dindung-dungke, kepilih. Diparingi visi, misi, ideologi ora nyambung wong orientasine ning departemen perbadokan. Gawake kacang karo roti ndung-ndungke bagi-bagi sembako, suara terbanyak kecekel tangan. Masyarakat kita kan masih masyarakat berjuang, beras, baju dan uang. Kebumen iki wonge ya do tawaduk, tahu warna duit. Calone sapa warna duite apa? Wong ukurane lek ditekoki milih ndi yo NPWP nomor piro wani piro. Lah kita itu minimal ya berada di level muktasid lah, di level standar lah. Nah kalau bisa ya harus meningkat. Sabiqum bil khairati biidznillah. Nah itu ada syaratnya untuk mencapai level itu. Yang godoke ya nang pondok pesantren. Saiki zamane iki mirip zaman Nabi Nuh nang kula ngarani. Jadi kalau zaman itu bisa kembali, Pak. Kalau waktu enggak bisa kembali. Waktu begitu terjadi lewat, wus, dia enggak akan kembali lagi. Itu waktu. Tapi kalau zaman sudah pernah terjadi, kemungkinan akan terjadi lagi, bahkan berulang-ulang. Itu bedanya, karena waktu itu berkaitan dengan hitungan, kalau zaman berkaitan dengan keadaan. Waktu itu berkaitan dengan angka, kalau zaman berkaitan dengan fenomena. Ini ngajinya mahasiswa level tinggi, mana-mana kayak orang cetol. Makanya Indonesia merdeka waktunya kapan? 17 Agustus 1945. Enggak akan terulang lagi tahun 1945 itu. Tapi kalau zaman penjajahan, suatu ketika akan terulang lagi. Bisa jadi saat ini zaman penjajahan. Orang ge yo ora tak omong ge. Durung wae wong sak donya kok. Makanya sesungguhnya ulang tahun itu enggak pernah terjadi. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun tak kasih hadiah sak jalumu tak turuti. Ayo. Ulang tahunmu kapan? Lahirmu kapan? Misalnya 19 Agustus 1983. Terus ulang tahunmu tanggal 19 Agustus. Tahunnya? Tahun enggak pernah berulang. Tahun itu enggak pernah terulang. Makanya enggak ada ulang tahun, enggak ada. Tahun enggak pernah terulang. Kalau zaman bisa jadi terulang. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah, bisa terulang zaman itu. Mula wong Jawa duwe wolak wali ing zaman. Rongga warsito eleh dawuh piye? Ngamenangi zaman edan, yen ora melu edan ora bakal. Ning sak bejal-bejane wong kang lali seh bejo, wong kang eling lan waspada. Kapan zaman edan? Bisa jadi sebelum Rongga Warsito, bisa jadi pas Rongga Warsito, bisa jadi setelah Rongga Warsito. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya tokoh hebat itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Ya, jadi dalam gak cukup waktunya bro, nek tak terangke kabeh, ngundang meneh. Nah, untuk mencapai level tertinggi yang sabiqum bil khairati biidznillah, ini butuh beberapa syarat. Kalau di tempat lain dalam Al-Qur'an, saya tertarik pada surah Al-Muzammil. Unik. Nggih. Surah Al-Muzammil niku unik. Di situ juga diterangkan level dalam beragama. Mirip dengan ayat yang saya baca tadi, cuma redaksinya beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah Al-Muzammil itu unik. Mulai awal ayatnya pendek-pendek semua, tapi di ayat terakhir, ayat ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat, betul? Nah, itu orang ngerti ya wis ngomong betul, urusannya ben cepet kok, betul? Nek ngono kan jelas, maksudnya jelas bodohmu. Ayatnya panjang banget, bahkan termasuk ayat terpanjang kedua dalam Al-Qur'an setelah Al-Baqarah 282. Ini di surah mau tak jahit lambemu. Ini berarti ada keunikan. Kenapa? Wong ayatnya pendek-pendek semua kok ditutup dengan ayat yang sangat panjang. Awalnya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek. Qumil laila illa qamila. Pendek ayatnya. nisfahu awinkus minhu qalila pendek auzid alaihi warattilil qur'ana tartila pendek kan ayatnya inna sanulqi alaika qawlan saqila weh kok melongo ini ngerasanya enak banget suaranya ora enak ya ora laris lambene. Lha ngene iki aku diarani pamer ora apa-apa mameri santri-santri. Wong kiaimu hafid kok santrine yo kudu yo. Al ilmu nurun. Ora kok nurun al ilmu nurun. Kowe arep nurun ilmune sapa nek ora ilmune kiai. Lho ayat terakhir lho panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil layli wa nisfahu wa thulutsahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an diteruskan panitia. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Itu satu ayat. Ternyata di situ terkandung nilai-nilai nasihat yang luar biasa. Nah, termasuk juga dijelaskan tiga level dalam beragama, tapi enggak pakai bahasa zalimul linafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati bi idznillah. Di situ yang disebutkan alimaan saya kunu minkum mardo. Di antara kalian itu diajak beragama mardo, sakit. Bisa jadi sakit fisik, bisa jadi sakit psikis, menjadi beban. Banyak itu. Ngubengi pasar nanti tekan ping 10 kuat, lek dihitung ya petang kilo. Tapi omahe teko masjid iki jarake 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Ora kuwate mlaku nang masjid. Padahal ngubengi pasar nganti ping 10 iki umpama diitung 4 km kuat. Omah teko masjid jarake 20 meter ana adzan kok ora kuat. Kuwi penyakit lumpuh. Ana waca Quran, ana selawat, ana pengajian tausiah, kuping ngrungokke ngeri. Tapi nek laku bojo galak, tali kotang, tali katok. Ditengklengke, iki penyakite budek. HP tulisane renik cilik-cilik nek mentelengi yo cetho. Isak nanti tekan subuh padahal tulisannya cili-cili cetok ya kuat isak tekan subuh ning Al-Quran tulisan semono gede-gede nih lho raketok ratau dua cok wih kena penyakit bahasa Inggrisnya the pie cok. Ono pesantren bangun duit okeh ya ora tergerak hatinya untuk nyumbang penyakit kuwi. Bukan yo penyakit wa akhruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Level berikutnya riwari ni mondar mandir pontang panting di muka bumi untuk mencari fadl Allah min riwari ni goyo ilir ilir kipas ni mubat mabit morak marik mosak masik mondar mandir riwari ni ngalor hidul ngetan ngulon pontang panting gak karo-karuan pola ngamalno bukan cuma P4 tapi P40 pergi pagi pulang petang goyang bayangan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas-beringis belirak-belirik kelorak-lorok kendelak-kendelik kelepak-kelutuk kendelak centulot perang-perang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa sembuh pilih tak pirang-pirang yo ngapal ke ben larang dosi nganti polae koyo ngono kuwi. Yang dicari cuma dua, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Niku simbol kemapanan ekonomi, tandur sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Berarti urusan perut. Yang kedua tak sengguh pengantin anyar, ini simbol kelancaran reproduksi. Tak sengguh pengantin anyar, semangat pengantin baru urusan bawah perut. Jadi tujuan orientasi hidupnya yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Perut dan bawah perut itu kan simbol dunia. Jadi yap tahu nama Fadlillah, lah yang tribuna fil arwil, yap tahu nama Fadlillah. Ini saya level mui. Lah level yang tertinggi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Enak berjuang nek kata-kata jihad nggone Quran, kayak iso dipisah, di amwalikum wa anfusikum ora ana dipisah. Namanya jihad itu kudu totalitas. Wis siji yo. Niki wis mencapai tingkat dadi cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi wis angon rata-rata orang yang sukses itu orang-orang angon. Semua nabi itu sebelum diutus untuk angon umat manusia dilatih oleh Allah untuk angon binatang termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik dulu angon wedhus ini ono sing main kok ngono lho sing dikongkon menek mulo menek iki munggah aja nganti mudun sing dipenek blimbing. Blimbing ini kalau diterjemah bit tafsiril ota'atu ilmaduhi nganggo tafsir ota'atik matuk ini roto-roto liringane limo blimbing buah yang roto-roto liringane limo ini wonten liringane mentelu soalnya sing loro dikrokoti cahaya ini tafsir ota'atik matuk kan rukun Islam limo Pancasila kaya silahe yo limo sholat fardu yo lima sehari lima kali aja diwalik dadi lima hari sekali ono kae jenenge rokokan kae wong sehari lima kali kok dadekke lima hari sekali niate yo usul lima to subuh wa dhuhri wal asri wal maghrib wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dadi kok lek tak burutul ihram langsung double lima Allahu akbar bar bar bar bar rukuke yo pisanan ping untung jendit untung jendit untung jendit untung jendit untung jendit untung mbakan cah kocelok. Ini kalau dalam ayat ini kan lima liringannya blimbing itu apa wae disebut ke pertama faktor umataya soromin baca yang mudah-mudah dari Al-Quran ayat-ayat yang muhakkamah nek kanggo kula panjenengan kok sing mutasyabihat urusane para kiai-kiai iki nek sing model ngono-ngono kuwi diterangne sing ya ngono kuwi kok diterangne mutasyabihat ya kul huwae le. Jenengan kok yang derek-derek mawon to iki. Kuwe kuwi kuwi wae. Itu sesungguhnya kritikan ya. Kritikan masyarakat kecil itu maunya kan ya yang transparan, yang mudah dipahami, yang cepat gitu loh. Yang di atas yang jadi imam itu jangan bulet-bulet. Kalau imamnya bulet yang bawah kan yo bengok to. Cuk bulet kuwi wae. Maunya tuh apa gitu loh. Aku ngritik cuma wong iki gak cerdas. Jadi fakro umat ayah sorominah yang pertama yang membiasakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin para santri sudah bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya kalau sudah bisa, apa sudah biasa? Bukan cuma bisa, tapi membiasakan. Anak-anak kita rata-rata sudah bisa baca Al-Quran, tapi apa sudah terbiasa membaca Al-Quran? Mungkin kata-kata ini hangat mulanya larang. Duh, salah satu tandanya orang soleh banyak. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sak terusé kae, kapan-kapan diundang meneh tak terangke ya. Iki sik dirampungke wong iki ora rampung wis setengah siji ngene kok. Kan kenapa pakai minggu, pakai domir? Karena di atasnya tadi sudah disebutkan alima alam tungsu pada ba'alik fakrohu mataya serem minal Quran, di atasnya sudah, maka yang di bawah fakrohu mataya serem min ngaku minggu, ngaku domir gue apa yang ngerti ngunung-ngunung nomor loro wa aqimu sholah liringan sing nomor loro engko kon menek ben iso yuqatilu nabi sabilillah wa aqimu sholah menegakkan sholat bukan hanya melaksanakan bukan hanya menjalankan orang yang nglakoni wa aqimu sholah engko kudu tegak betul sholat kualitas seseorang itu bisa dinilai dari sholatnya. Halo. Waatu zakah yang ketiga, sing lomo kita itu jujur ya, maaf ini soal zakat, jujur ya. Secara umum di lingkungan sini di masyarakat Indonesia secara umum sugih ndi wong Islam karo wong Kristen. Secara umum, sugih-sugih wong Kristen, wong Cina-Cina sing Kristen-Kristen kae rata-rata sugih-sugih. Oke, lek ana mobil kok meling-meling, ya mobile Cina. Lah nek palingku sing meling-meling gegere. Ini rahasianya apa? Saya punya sahabat Kristen. Dalam agama Kristen itu 10% dari penghasilan itu dikeluarkan dalam bahasa mereka itu sebagai hak Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Jadi lah 1 juta yang 1 sewu ditokke hak Tuhan. Lah 10 juta yang 1 juta dikeluarkan hak Tuhan. Gak bisa enggak itu, gak bisa diganggu-gugat. 10% kalau 100 juta ya 10 juta yang merupakan hak Tuhan dikeluarkan, gak berani mengganggu-gugat. Lah kita Islami kongkong ngetokke zakat 2% setengah, menuhi 2% setengah, padahal 100% murni pemberian Allah, hanya disuruh mengeluarkan yang 2,5%, yang 97,5%, PPN, gawe-gawein, pangan-pangan, untal-untalan, badok-badokan. Aja ngomong iman, ini kaitannya bukan masalah iman tapi urusan iman. Diteruskan mboten iki. Copot. Sopo ngomong jame copot. Lun ming kon ngetokke 2% setengah ya bodhe ra karuan. Ya Allah. Ini bukan perkara iman, tapi sesungguhnya ini menyangkut iman. Iman kita meragukan. Penjeningan ini gak yakin nek Gusti Allah mirsani. Kok umpama yakin Gusti Allah melihat, gak mentolo penjeningan. Ora wani wong diingeti Gusti Allah. Misalnya ya, ana wong ngemis, modele kaya ngono kae wong ngemis. Pas no daleme jenengan di depan pintu berdiri itu orang ngemis teko ya bareng orang ngemis kuwi kula teko ning omahe jenengan lho ki jenengan arep maringi 2000 lho isin wah ono Pak Anwar jahe kuwi maringi 2000 akhire dadi 50.000 mbok 20.000 mergo apa aku weruh isin sampean lha nek sampean yakin bahwa Allah melihat Allah menyaksikan Lha pikir. Saman modele kan ora yakin nek Gusti Allah mirsani. Iki menyangkut iman ora menyangkut iman. Halo. Embo. Yes kuwi syaratnya. Terus dalam agama Kristen itu di samping ada hak Tuhan ada lagi namanya harta persembahan. 25 juta, 50 juta untuk gereja, untuk membantu saudara mereka yang seakidah. Itu namanya harta persembahan. Kita sesungguhnya lebih banyak lagi. Ada wakaf, ada jariah, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, lebih banyak kita. Tapi prakteknya preketek. Andaikan para mustahik yang sudah subhanallah. Para muzaki, orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat itu mau menjalankan membayar zakatnya sesuai dengan aturan syariat, utangnya Indonesia lunas. Beres ya sam. Masa aku nyarap zakat lalu lapor gapuramu. Ke pesantren kulon itu nampung yatama dan duafa. Jadi ada sekitar 500 sekian, 50%-nya adalah yatim, yatim piatu atau piatu, 50%-nya duafa, semuanya majangan, free, bebas biaya. Mulai ngajinya, kitabnya, seragam sekolahnya, buku-bukunya, makannya sehari 3 kali enggak pernah telat, ngising-ngisingnya gratis. Iya, jadi nggak ada syariah, iuran untuk pesantren, untuk macam semuanya gratis, mondoknya gratis, kitabnya dibelikan, seragam sekolahnya dikasih, nggak ada bayar untuk apa-apa, nggak ada. Meskipun anak wong sugih, wis kadung prinsipnya gratis, gratis itu bisa. Kok idai kan inka duna fatarosna. Masa karepku lho ceramah aku kok. Loh iya. Udah 500 sekian lebih, jadi satu bulan berasnya saja itu 1.5 kuintal. Satu hari. Jadi anak saya, anak pula, saya di pesantren itu menerapkan bukan kiai ke santri, tapi bapak ke anak. Jadi mereka panggil saya semuanya gak ada yang kiai, abah semua panggil saya. Itu subhanallah. Jadi anak saya makan sehari, itu pada karo keluarga sampai yang setahun. Lauke biaya, oke, tekondi. Ya tekong ini. Nyatane iso. Nyatane iso. Ini ngomong mana yang zakat contohnya. Yang membiayai siapa? Ya jamaah seluruh Indonesia, bahkan termasuk yang di luar negeri. Aku menggiliwati tok. Saya cuma diliwati tok lah. Kalau saya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, insya Allah wis cukup. Kalau lain di duit ngerti gue membangun pesantren, gue gawe ke fasilitasi anak-anak, nyukupi fasilitasi anak-anak. Alhamdulillah, kalau mobil gue tiga uang. Kalau orang percaya tuh tak omong. Nek sing min haiku layak kasih tuh di dawuh nomang betul. Jadi kalau duit mobil, biro ya. Sampai lali. Wallahi tiga uang kabeh. Sing kulo tuku mek sitok tok iku pun bayar separuh. Subhanallah. Ora percaya karepmu. Lah kita kalah sama saudara kita yang beragama Kristen. Sahabat, saya itu bilang enggak akan miskin kok kita dengan memenuhi hak Tuhan dan memberikan harta persembahan, kita semakin kaya. Lu pancene Gusti Allah duwe sifat Rahman kuwi. Kuwi senajan wong Kristen-Kristen yo dikeki wae karo Gusti Allah nek urusan ngono kuwi. Aja kaget kowe nek wong agama liya kae suge-suge. Ya mas, ya mas, orang paham dengan zakat itu artinya kan pembersih, penyuci loh, dibersihkan, disuceni. Jadi yang kita konsumsi yang sudah neto. Ono wong ora gelem zakat iki kudu karo disuguhi kacang, ora dikonceki, dimplok sak kulit-kulite. Kaya ngono kae greges-greges ngono kae. Wong disuguhi gedang ora dikonceki, dipangan sak kulit-kulite. Ono tanggane manen. gurame iku gedhe-gedhe, paringi langsung ngeboke kulkas dipangan sak telek-teleke. Ajur biyene. Nah setelah itu ditindaklanjuti lagi, wa uqridullaha qardan hasana, berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, disedekahi, masih ada sisa, daripada numpuk-numpuk buat apa, pinjamkan ke Allah, nyumbang pesantren, jariah ke masjid. Bahasanya Allah luar biasa memuliakan manusia. Apa Allah butuh duitmu untuk dipinjam? Juga butuh belakang duitmu itu kok Gusti Allah. Tapi Allah memuliakan manusia, duitmu itu pinjamkan ke Allah, nanti Allah ngasih pengembalian itu huwa khairan wa a'dhamu ajra, dibalas dengan balasan yang lebih baik di dunia, wa a'dhamu ajra, di akhirat dengan pahala yang agung. Ku janjine Gusti Allah, neng kowe mergo cetil. Nah, yang kelima ditutup dengan wastaghfirullah. Karena apa? Mungkin empat yang tadi kita masih riya, masih ujub, masih sum'ah, masih belum bebas dari penyakit-penyakitnya hati, amradul qulub, maka harus dibersihkan dengan wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Wes setengah suci. Saya ini sudah 3 hari. Kemarin iki nyambung estafet ya. Kula niku 5 hari di Hong Kong. Wangsul mboten istirahat, langsung sambung 3 hari estafet Jawa Tengah. Mulai Rembang, Pati, Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, Magelang, terakhir Kebumen. Kasihan istri aku. Lha tak terus-terus kene yang kula nyuwun tambahi pangestu karo kiai. Nggih mugi-mugi kula ngemban amanah menika nggih neruske perjuangane para kiai sepuh. Mugi-mugi kula dipun paringi kekuatan lahir batin, dipun paringi keselamatan, dipun paringi saged ikhlas lan istiqomah. Kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi pesantren Nurul Hidayah menika manfaat maslahah barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Malah hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi jahi an-nabiy rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyyati du'aul qabul wa ijabat sulh hasul al-amal wal ma'mul bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawa bi salafina salihan najrukumullah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نشيرا. اللهم استقب إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا المعهد وهذه البقعة بقعتنا في هذا المبارك الاستقامة ليوم القيامة معمورا بعبادتك الصالحين ومعمورا بعبادتك المؤمنين ومعمورا بعبادتك المخلصين ومعمورا بعبادتك المتقين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا وجماعاتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل القرآن العظيم وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين. ولتجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا في رد Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhammil al Ahwal Habil Ahwal anil Asin al Ahwal bi hawlika wa quwwatika ya Azizu ya Mut'al Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya Azizu ya Ghaffar ya Halim ya Sattar ya Rabbil Alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal